السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya terlaksana amal-amal saleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya agama kita ini, agama Islam. Dan di antara keindahan-keindahan agama kita dapat dilihat dari hari-hari yang kita lalui, bulan-bulan yang kita lalui. Maka seluruh hari-hari yang kita lalui adalah baik. Begitu pula dengan bulan-bulan yang kita lalui, juga semuanya adalah baik. Bahkan di antara hari-hari memiliki keutamaan tersendiri, memiliki fadilah. Begitu pula di antara bulan-bulan yang ada dalam setahun, di antara bulan-bulan tersebut memiliki fadilah, keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Nah, di antara bulan yang memiliki keutamaan tersebut adalah bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, dan termasuk bulan kita sekarang ini, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, ya, nanti kita akan jelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan amal-amal yang dapat kita lihat dan kita kerjakan pada bulan yang mulia tersebut. Wabil khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, dan nanti jika ada waktu kita juga akan mengkaji tentang manhaj kembali dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Hadis yang pertama dari sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakrah. Abu Bakrah namanya, ya, bukan Abu Bakar, tetapi Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atih yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda." السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة هرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman atau waktu telah berputar sebagaimana mestinya semenjak Allah mencipta langit-langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yakni bulan-bulan yang disucikan. 3 bulan pertama datang secara berurutan. Nabi sebutkan 3 bulan pertamanya itu datang secara berurutan. Nah, di sini Nabi urut dari bulan yang ke-11, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan bulan keempatnya terpisah, yaitu bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab. Yang bulan Rajab yaitu bulan kata Nabi yang terdapat antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari hadis yang mulia ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga datang dari keterangan Nabi yang mulia ini. Pertama, tentang berputarnya zaman atau waktu. Kita mengenal dalam sehari 24 jam dan begitu seterusnya. Nah, ini sudah dimulai sejak Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi selama 6 hari. Selama 6 hari. Maka pada hari ketujuhnya Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, inilah berkaitan dengan hari-hari yang telah Allah cipta. Waktu dan zaman telah berputar semenjak Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun menjelaskan kepada kita as-sanatu 12 syahran, bahwa dalam setahun itu terdapat 12 bulan. 12 bulan. Siapa yang hafal dari jamaah? Bulan-bulan Hijriah. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang ingin menyebutkan, Pak? Silakan, Pak. Muharram. Bulan pertama bulan Muharram. Bulan kedua Safar. Yang ketiga Rabi'ul Awal. Yang keempat Rabi'u, yang fasihnya, yang benarnya atau yang lebih fasih, yang lebih tepatnya Rabi'ul Akhir. Bukan Rabi'ul Tsani. Ingat ini, bukan Rabi'ul Tsani. Karena kalau disebut Rabi'ul Tsani, ya nanti ada yakni anggapan di sana ada Rabi'ul Tsalits, Rabi'ul Rabi', dan begitu seterusnya. Tetapi yang lebih fasih adalah Rabi'ul Akhir. Ya. Kemudian Jumada Al-Ula. Kemudian Jumada Al-Akhirah. Kemudian baru bulan Rajab. Ya. Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itulah hari-hari dan bulan-bulan ya yang kita ketahui dalam setahun. Sekali lagi Nabi mengatakan kepada kita as-sanatu 12 syahran, bahwa dalam setahun terdapat 12 bulan. Kemudian apa kata Nabi? Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan yang disucikan. Nah, di sini sudah diketahui dari sejak para nabi di zaman dahulu, mereka sudah faham, mereka sudah mengetahui tentang 4 bulan yang disucikan ini. Yakni maksud disucikan di sini adalah tidak boleh pada bulan-bulan ini terjadi kezaliman, pertumpahan darah, peperangan atau yang semisal, tidak dibenarkan. Dan orang-orang jahiliyah sudah paham ini. Orang-orang musyrikin, mereka sudah tahu yang seperti ini. 4 bulan yang dimuliakan ini. Kemudian di sini Nabi menyebutkan salatun mutawaliyat. 3 bulan pertama datang secara berurut, kata Nabi, berurutan. Yakni Nabi urut dari bulan yang ke-11. Itu bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan kita sekarang ini. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Nah, inilah 3 bulan yang datang secara berurutan, yang Nabi urut dari bulan yang ke-11. Kemudian bulan yang keempatnya kata Nabi wa Rajabun Mudar. Yani bulan Rajab. Ya, bulan Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terdapat antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban, yaitu bulan yang ketujuh. Nah, inilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disucikan, tidak boleh terjadi pertumpahan darah, peperangan ataupun yang semisalnya. Ya, ini berkaitan dengan bulan-bulan yang dimuliakan, dan diantaranya adalah Dzulhijjah. Bulan apa? Bulan yang terakhir, bulan Dzulhijjah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua kita dengarkan dari sahabat yang sama juga, yaitu siapa dia? Abu Bakrah. Sahabat Nabi yang mulia Abu Bakrah. Dalam hadis Bukhari Muslim juga, muttafaqun alaih, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrani la yanqusani syahra'idin Ramadan wa Dzulhijjah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua bulan, la yanqusani, tidak akan berkurang keutamaannya, tidak akan berkurang kebaikan-kebaikan di dalamnya. Syahra Idin, yaitu dua bulan ini terkait dengan hari raya, kata Nabi. Dua bulan ini terkait dengan hari raya. Yang pertama, Nabi sebutkan Ramadan, bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan hari raya apa? Idul Fitr, Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kata Nabi, Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah. Nah, ini berkaitan dengan bulan hari raya Idul Adha. Nah, sebagian orang menyebut Dzulhijjah sebagai bulan haji. Ya, bulan haji. Yang jelas berkaitan dengan bulan-bulan haji ada tiga. Ya, berkaitan dengan haji, ya, dikaitkan dengan bulan-bulannya ada tiga. Ada tiga bulan. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Ya, haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Dimulai dari bulan apa? Ibadah haji dimulai dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, dan Dzulhijjah. Adapun bulan Dzulhijjah tidak seluruhnya, ya. Tidak seluruhnya dikatakan bulan haji, yakni sebahagian saja. Sebahagian dari hari-hari tersebut, ya, hari-hari haji, betul. Tapi sekali lagi tidak seluruhnya dikatakan sebagai bulan haji, ya, walaupun sebagian orang mengatakan Dzulhijjah adalah bulan haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah Dzulhijjah. Ini disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang mulia ini, yaitu wa Dzulhijjah, kata Nabi, dan bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga kita dengarkan hadis dari sahabat yang mulia Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dikatakan di sini oleh sahabat Nabi yang mulia, mertua Nabi yang mulia, khalifah kedua Abu Hafs Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan minal yahudi qal, kata Umar, ada seorang Yahudi berkata, yang berkata kepada diri Umar. Apa kata Yahudi ini kepada Umar? Ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ya, beliau yang pertama kali, Umar Khattab ini yang pertama kali mendapat gelar apa? Amirul Mukminin. Ya, sebelumnya yaitu khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya, belum disebut oleh kaum muslimin sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Masih disebut sebagai Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah. Ini penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru ketika Umar menjadi khalifah, umat Islam ketika itu menyebut khalifah yang kedua ini sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Walaupun jelas sudah pastilah Abu Bakar juga sebagai Amirul Mukminin sebenarnya, cuma yakni munculnya pertama kali itu pada masa Umar ini. Pada masa Umar menjadi khalifah, maka beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ya, dikatakan kepada beliau, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat dalam Quran kalian yang kalian baca. Ya, law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'ida. Seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, itu agama Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Sebagai hari raya, kata Yahudi ini. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang bahagianya orang Yahudi, ya, jika mereka mendapatkan ayat ini turun pada mereka, turun pada agama mereka, ya, dan mereka akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Nah, ini sebagai kegembiraan, ya, karena hari raya adalah hari bergembira, hari raya adalah hari umat berbahagia, kan begitu? Tidak boleh ada kesedihan di dalamnya. Maka orang Yahudi ini mengatakan kepada Umar Khattab, seandainya ayat tersebut turun pada agama kami, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Qal, maka Umar bertanya kepada Yahudi ini, ayu ayat, ayat apa yang kau maksud? Ayat apa yang kau maksud? Kata si Yahudi, qal, Yahudi berkata, ayat tersebut adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah 3. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Inilah ayat yang dibacakan oleh si Yahudi, ya, di mana Yahudi ini akan bergembira dan bahagia jika ayat tersebut turun pada agama mereka. Ternyata ayat ini turun pada agama Islam. Qala Umar, maka Umar berkata di sini radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, qad 'arafna dzalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yawma jum'ah muttafaqun 'alaih. Kata Umar, sungguh kami telah mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi, yaitu ketika beliau sedang berada di Arafah pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Muttafaqun alaih. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keterangan dari sahabat yang mulia Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an mengenai, ya, ucapan si Yahudi tersebut, di mana Umar, ya, adalah sebagai saksi tentang turunnya ayat tersebut. Ia mengetahui secara persis. Ia mengetahui secara persis kapan ayat, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai seterusnya itu diturunkan kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, sungguh kami telah mengetahui. Kami telah mengetahui tentang hari dan tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi, yaitu ketika Nabi sedang berada di Arafah, ya, wukuf di Arafah, ya, yaitu pada hari Jumat, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada hadis yang mulia ini, ya, atsar yang mulia ini, di dalamnya tercakup sekian banyak kemuliaan. Ya, tercakup sekian banyak kemuliaan. Kita lihat, pertama, turun ayat yang mulia. Ini pertama. Kepada Nabi yang mulia. Ini yang kedua. Di tempat yang mulia. Pada saat, ya, ibadah yang mulia. Di hari yang mulia. Di hari yang mulia. Jadi terkumpul, ya, sekian kemuliaan. Terkumpul sekian banyak kemuliaan ini. Ya, pertama, turun ayat yang mulia kepada Nabi yang mulia, ya, di tempat yang mulia, pada saat ibadah yang mulia, di hari yang mulia pula. Ya, nah, inilah berkaitan dengan keutamaan, di antaranya bulan Dzulhijjah, Karena ayat ini turun pada saat wukuf di padang Arafah. Yang namanya wukuf itu tanggal berapa? Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu namanya hari wukuf. Hari wukuf adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, semenjak ya, ibadah haji dilaksanakan oleh Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semuanya telah ditentukan tanggal-tanggalnya, tempat-tempatnya, masyairul haram, tempat-tempat yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Armina, ya, Arafah, Mina, ya, Armina, ya, Arafah, Mina dan Muzdalifah. Ya, itulah ya yang disebut dengan masyairul haram. Ya, masyairul haram, ya, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi bahwa atar yang mulia ini atau hadis yang mulia ini menunjukkan diantaranya keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena di zaman Nabi pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah, ya, tepatnya pada hari Jumat ketika itu, ya, hari wukuf di padang Arafah 9 Dzulhijjah, turun ayat yang mulia ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita lihat dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Jadi ini sejarah yang luar biasa ini. Dan ingat ini bahwa di antara musuh Allah ini, orang-orang Yahudi ini, mereka sangat paham, ya. Mereka sangat mengerti bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna. Nah, dikarenakan orang Yahudi, ya, adalah di antara orang-orang yang hasad dengki kepada Islam dan kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu mereka berupaya yakni membuat, ya, kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin, ya. Intinya adalah agar umat Islam ini jauh dari Islam yang murni, agar kaum muslimin jauh dari agamanya yang murni, jauh dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya orang-orang Yahudi ini membuat umat Islam jauh dari agama? Nah, ini luar biasa cara-cara mereka. Di antaranya mereka, ya, yang memunculkan ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam. Contoh dari, ya, dari zaman sahabat ini. Bayangkan dari zaman sahabat mereka sudah, ya, yakni berani memunculkan seperti agama Syiah atau keyakinan Syiah. Ini dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat, ya. Siapa dia? Siapa orangnya ini? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman ketika itu, yang pura-pura masuk agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan, ya, baru berhasil yakni memunculkan syubhat-syubhat dari zaman Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, dan memiliki pengikut di zaman itu, ya. Maka muncullah ajaran baru ini, keyakinan yang baru ini, yang keluar dari agama Islam, menyimpang dari agama Islam. Muncul keyakinan Syiah di zaman itu, muncul keyakinan Syiah di zaman tersebut, ya. Kemudian juga mereka memunculkan ajaran-ajaran yang lain, ya, ajaran-ajaran yang lain, ya, yang tentunya berseberangan dengan agama yang mulia ini, yang intinya mereka ingin menyimpangkan umat Islam dari Islam yang murni, dari Islam yang Rasulullah, Islamnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka tidak mustahil, ya, berkaitan dengan sufi atau tasawuf juga boleh jadi, saya katakan boleh jadi ini hasil, ya, rekayasa dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, ya, tentang ajaran sufi atau tasawuf atau tarekat, yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ilahi Zahir bahwa ajaran sufi atau agama sufi inilah adalah agama kombinasi. Di dalamnya terdapat terdapat ajaran Nasrani, di dalamnya terdapat ajaran Buddha, Majusi dan lain sebagainya. Ya, dikombinasi maka jadilah jalan tasawuf atau sufi atau tarekat namanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dikatakan yakni antara sufi dengan syiah ini banyak kemiripan, jelas. Ya, jelas sekali. Banyak sekali kemiripan dari ajaran sufi dengan syiah, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, yakni hadis yang keempat sekarang. Kita dengarkan hadis yang keempat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari jika amal-amal salih dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata Nabi. Melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ingat sekali lagi, Nabi mengatakan kepada kita, tidak ada hari-hari jika amal-amal baik, amal-amal salih dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian apalagi kata Nabi di sini? Ya, sebelumnya Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Bagaimanakah dengan jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah tidak lebih utama, tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, tidak pula dengan jihad fi sabilillah, kecuali kata Nabi, jika seorang keluar untuk berjihad fi sabilillah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Tidak kembali dalam kehidupan dunia ini maksudnya. Tidak kembali lagi dalam kehidupan dunia ini. Jadi sekali lagi, ya, yakni Nabi menjelaskan tentang keutamaan intinya bulan Dzulhijjah, tentunya ya lebih khusus 10 hari pertama di bulan tersebut. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah di sini Nabi menjelaskan secara global. Secara global terlebih dahulu, secara umum terlebih dahulu tentang seluruh amal-amal saleh. Jadi amal saleh apa saja? Amal saleh apa saja, kebaikan apa saja, ibadah apa saja yang masyru', yang disyariatkan dalam agama ini, jika dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka bagaimana? Ahabbu ilallahi, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya secara global ya. Nanti kita akan rinci insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan rinci berkaitan dengan amal-amal apa saja yang bisa kita lihat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan bisa kita kerjakan pula ya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah tentang orang yang sudah berniat berkurban. Nah, jika di antara jamaah dari sekarang ini, ya, di antara jamaah dari sekarang sudah berniat kurban, ya, sudah berniat kurban, maka begitu memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka yang berkurban khusus ini, khusus bagi yang berkurban saja, ya, khusus bagi yang berkurban ini, dia harus menahan diri dari rambutnya, kukunya, atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Rambut atau bulu-bulu yang di tubuhnya dan kukunya ini tidak boleh ya, dipotong, dicukur rambutnya, ya. Dan inilah ketentuan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya ada himbauan dari DKM untuk seluruh jamaah agar dapat maju ke depan. Ya, nanti biar jamaah yang datang belakangan bisa menempati tempatnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan hadis Nabi yang mulia, hadis Ummu Salamah yang berbicara tentang hal ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhhiya, fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'a," kata Nabi. Rawahu Muslim. Artinya, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ingat ini, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan ada di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan diri dari rambut dan kukunya. Saya tanya lagi kepada jamaah, ini siapa yang menahan diri dari rambut dan kuku? Hanya yang berkurban saja. Ini saya tekankan seperti ini, yakni jangan, ya, para jamaah bertanya lagi siapa dia. Tentunya yang berkurban, dialah yang berkurban, yang punya uang, dialah yang berkurban. Nah, dia pulalah yang menahan diri dari rambut dan kukunya. Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, ya. Begitu masuki tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, karena Nabi menyebutkan al-ashr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pertegas lagi ya, agar tidak salah paham nanti. Misal, dalam sebuah keluarga, ya, yakni katakanlah kepala keluarga, kemudian istri dan anak-anak, ya. Yang punya uang siapa? Yang bekerja siapa? Kepala keluarga atau suami. Maka dialah yang, ya, wajib berkorban jika mampu. Dialah yang berkorban, yang wajib berkorban jika mampu. Dan dia pulalah, si suami ini pulalah yang menahan diri dari rambut dan kukunya. Adapun istri dan anak-anaknya yang memang tidak berkorban, ya, maka larangan ini tidak berlaku bagi mereka. Larangan ini tidak berlaku bagi mereka. Berlaku hanya bagi si suami atau kepala keluarga yang berkorban. Ini yang berkorban, ini yang punya uang, yang punya pulus. Ya. Kalau si istri punya uang pribadi dan uang pribadinya sudah, ya, yakni lebih dari, ya, yakni dari jumlah harga hewan kurban, misalnya, ya, si istri punya uang pribadi 10 juta katakanlah. Ya. Dan satu ekor kambing berapa sekarang harganya? Katakan 3 juta. Ini gak mampu. Dia gak mampu, dia berkorban. Maka wajib juga si istri ini berkorban. Ya, si istri ini wajib berkorban. Adapun anak-anak yang masih kecil-kecil, gak ada kewajiban berkorban. Kecuali kalau mereka sudah dewasa nanti, masing-masing anak-anak yang sudah dewasa, punya uang masing-masing, maka juga mereka harus dan wajib berkorban jika mampu. Jadi sekali lagi, saya tekankan di sini, yang wajib menahan diri dari rambut dan kuku hanya yang berkurban saja. Paham ya? Hanya yang berkurban, ya, yang punya uang tadi. Karena pada dasarnya, ya, yang tidak memiliki kelapangan rezeki tidak wajib dia berkurban. Tidak wajib dia berkurban. Jadi sekali lagi, ya, amalan yang pertama sekali adalah bagi siapa saja dari para jamaah yang sudah berniat dari sekarang ingin berkurban, begitu masuki tanggal 1 Zulhijjah, maka sudah menahan diri dari rambut dan kuku. Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Nah, sekarang kejadiannya, kalau, ya, misalnya lupa, ya, ternyata sudah cukur rambut atau potong kuku, maka penjelasan dari para ulama, cukup dia beristighfar. Cukup dia beristighfar, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kafarat apapun, tidak ada denda apapun dalam masalah ini. Cukup dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang pertama ya. Ya, bagi yang berkorban. Kemudian amalan yang kedua adalah berkorban bagi yang mampu dan menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri, dan ini lebih utama. Jika tidak atau tidak mampu, misalnya tidak bisa atau belum bisa menyembelihnya, maka boleh diwakilkan oleh orang lain, oleh orang yang amanah. Yang pertama, sekali lagi, kewajiban berkurban bagi yang mampu. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Pertama, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau wahai Muhammad untuk Rabbmu dan berkurbanlah setelahnya. Yakni di antara ahli ilmu ada yang menafsirkan makna salat di sini adalah salat hari raya. Salat hari raya. Maka pengertiannya adalah salat hari raya lah engkau wahai Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Ini perintah dari Allah, maka perintah mengandung kewajiban. Jadi sekali lagi, hukumnya wajib ya bagi yang telah mampu. Kemudian dasar yang kedua, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi memberikan ancaman dan peringatan bagi mereka yang telah mampu berkurban di zamannya, ini zaman Nabi, kemudian tidak mau berkurban, Nabi ancam untuk tidak boleh mendekati Masjid Nabawi. Tidak boleh masuk ke masjid beliau. Bayangkan ini. Ini ancaman yang serius datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia? Nabi bersabda, ya, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana," kata Nabi. Artinya, barang siapa memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, jangan ia mendekat masjid kami. Kalau dikatakan Nabi melarang ya, yakni menolak ya orang yang tidak berkurban ini padahal dia telah mampu, maka ya ini menunjukkan bahwa kurban adalah wajib. Wajib bagi yang sudah mampu, maka dia wajib berkurban. Dia wajib berkurban. Nah, inilah berkaitan dengan dalil ya mengenai tentang wajibnya berkurban bagi yang sudah mampu. Nah, tadi disebutkan boleh si pekurban yakni mewakili hewan kurbannya kepada ya orang yang amanah. Apa dasarnya? Ya, dengarkan hadis Ali bin Abi Thalib atau athar dari Ali bin Abi Thalib yang sahih ini. Apa kata Ali? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi luhumiha wa juludiha wa hululiha wa an la u'tiya al-jazir minha shay'a wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali, saya diamanahkan, saya telah diperintah oleh Rasul untuk melaksanakan hewan kurban beliau, dan aku pun diperintahkan untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan yang lainnya kepada orang-orang, dan aku dilarang oleh Rasul untuk memberikan upah kepada tukang jagal itu dari hewan kurban tersebut, dan kami memberikan upahnya itu dari kantong kami sendiri. Jelas ya? Kami memberikan upahnya itu dari kantong kami sendiri. Ini jelas sekali ini. Nah, ini perhatikan ini. Ini banyak kita lihat di zaman sekarang ini masih ada ya. Masih banyak bahkan di zaman sekarang ini panitia-panitia kurban yang tidak paham. Yang tidak paham atau memang belum pernah mendengar barangkali. Belum pernah mendengar hadis Ali bin Abi Thalib ini. Hadis Ali bin Abi Thalib. Pertama, pelajaran yang bisa kita lihat dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi, yakni bahwa Nabi mengamanahkan kepada siapa? Kepada orang yang sangat dia kenal. Itu Ali bin Abi Thalib. Orang yang amanah, betul-betul amanah. Ali bin Abi Thalib. Tidak diragukan lagi keilmuannya. Tidak diragukan lagi amanahnya. Ya. Kebaikan-kebaikannya dan keutamaan-keutamaannya. Maka kalau kita ingin ingin menyerahkan hewan kurban kita, kita lihat dulu siapa orangnya. Siapa dia? Ya, DKM-nya siapa itu? Paham enggak hukum agama itu? DKM-nya itu. Jangan asal kita serahkan saja. Jangan asal kita menyerahkan hewan kurban kita, ternyata asal sembelih saja misalnya. Enggak paham dia. Enggak paham. Ya, panitia kurban itu enggak paham tentang hukum-hukum agama berkaitan dengan kurban misalnya. Sehingga yakni kita tidak puas ya kalau ya ternyata memang panitianya tidak paham berkaitan dengan hukum-hukum ya kurban dalam hal ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi bahwa Ali bin Abi Thalib ya mensedekahkan seluruh dari hewan kurban itu kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin diberikan semuanya itu ya kepada kaum muslimin. Nah, ini tidak menafikan bolehnya si pekurban menikmati ya. Bolehnya si pekurban menikmati hewan kurban ya kan begitu. Karena Nabi telah mengatakan dalam hadis yang lain apa? Apa kata Nabi yang mulia dalam hadis yang mulia ini? Ya, kulu waddakhiru watasaddaku, kata Nabi. Makanlah sebahagiannya, simpanlah sebahagiannya, dan sedekahkanlah sebahagian yang lain. Namun perlu diingat di sini Nabi tidak bermain angka di sini. Ingat ya, Nabi tidak bermain angka. Berapa-berapanya enggak disebutkan oleh Nabi. Nabi hanya mengatakan secara global saja, sebahagiannya dimakan, sebahagiannya lagi disimpan, dan sebahagiannya lagi disedekahkan, dibagikan kepada orang-orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini diserahkan saja kepada si pekurban tersebut, dia mau makan ya seberapa bagian dari hewan kurban itu atau sebagian yang lain juga mau disimpan di freezer, silakan ya, dan sebagian yang lain diberikan kepada orang-orang, silakan. Atau kalaupun ya semuanya ingin diserahkan kepada orang-orang, tidak ada masalah, boleh seperti ini, dibenarkan seperti ini sebagaimana tadi hadis Ali bin Abi Thalib tadi, semuanya disedekahkan kepada kaum muslimin ya. Maka kalau seorang ya berkurban ya tidak menginginkan apapun dari hewan kurbannya, karena memang tiap hari juga sudah makan daging ya. Tiap hari sudah makan daging, ya buat apa? Ya, diserahkan saja kepada kaum muslimin ya, udah bagi-bagi sajalah kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, boleh seperti ini. Tidak ada masalah seperti ini, dia tidak menikmati sedikit pun dari hewan kurbannya. Tapi kalau dia ingin menikmati, ya silakan boleh. Karena Nabi sudah mengatakan, "Kulu waddakhiru watasaddaqu." Makanlah sebagiannya, simpanlah sebagiannya, dan sedekahkanlah sebagiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan lagi, Nabi di sini tidak main angka ya. Bukan sepertiga dimakan, sepertiga di freezer, sepertiga lagi untuk dibagi-bagi. Enggak main angka di sini Nabi. Ya, boleh. Enggak ada ketentuan di sini berapa-berapanya. Diserahkan kepada masing-masing si pekurban. Wallahu ta'ala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada hadis Nabi tadi, Ali bin Abi Thalib, yakni dikatakan lagi oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ya, kami dilarang, saya dilarang oleh Rasul untuk memberikan upah kepada tukang jagal itu dengan ya hewan kurban tadi, dengan hewan kurban tersebut. Jadi tidak boleh, yakni si pekurban atau wakilnya atau panitia memberikan upah kepada tukang jagal, misalnya ya udahlah kepala sapi deh ya sebagai upah bagi tukang jagal misalnya. Ini enggak boleh seperti ini. Jadi harus dari kantong si pekurban atau wakilnya ya, atau wakilnya dalam hal ini. Maka Ali mengatakan, "Wa nahnu nu'tihim min indina." Kami memberikan upah itu dari kantong kami sendiri, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya, tapi kalau misalnya ya sudah disepakati dari awal berapa upahnya, sudah disiapkan dalam amplop, kemudian plus dengan yakni sekantong daging ya sebagai ya infak atau sedekah bagi dia, boleh seperti ini. Tidak mengapa yang demikian. Ya tidak mengapa ya yang demikian. Ya Allah taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kembali kita kepada amal-amal yang dapat dilakukan, yang dapat dilihat dan dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang amalan yang berapa sekarang? Amalan yang ketiga. Yang pertama tadi adalah menahan diri bagi kurban, menahan diri dari rambut dan kuku. Yang kedua, menyembelih hewan kurban ya langsung dengan tangannya sendiri atau diwakilkan. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga, dan ini juga bagi yang mampu, adalah berhaji, menunaikan ibadah haji. Dan ini adalah ibadah yang sangat-sangat mulia, ibadah yang sangat-sangat mulia sekali, melakukan ibadah haji ya. Berkaitan dengan ibadah haji ini, dari mulai kapan? Dari tanggal berapa ibadah haji? Dari tanggal, jadi pelaksanaan ibadah hajinya itu dari tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ya. Dan sampai tanggal berapa? Bisa ya, kalau ingin cepat sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin persingkat ya, ingin mempersingkat yakni perjalanan ibadah haji dari tanah air ya sampai ke tanah air lagi kan begitu, itu paling-paling membutuhkan waktu seminggu, satu pekan ya, kalau ditambah dengan PP pulang pergi 8 hari paling tidak, 8 hari misal ya, berangkat dari tanah air misalnya tanggal 7 Dzulhijjah di pagi hari, pesawatnya di pagi hari misalnya pesawat jam 8 pagi, maka akan sampai di Jeddah Airport itu ya insyaallah sebelum asar ya, atau waktu asar lah kurang lebih. Nah itu bisa langsung mengerjakan ibadah umrah ya, karena umumnya jamaah haji dari negeri ini mengerjakan haji tamattu namanya, mengerjakan haji apa? Haji tamattu. Maka langsung pergi ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah untuk mengerjakan umrah terlebih dahulu. Selesai, besok harinya yaitu tanggal 8 menuju Mina. Menuju Mina untuk ya mabit di Mina. Bermalam di Mina. Ya, satu hari di Mina. Kemudian esok harinya tanggal 9 Dzulhijjah di pagi hari dari Mina menuju Arafah. Menuju apa? Menuju Arafah untuk wukuf di padang Arafah. Ya begitu. Dan wukuf ini pelaksanaannya dari mulai tergelincir matahari, yakni waktu zuhur, sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Nah, begitu terbenam matahari, maka para jamaah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Ya, tidur di Muzdalifah, beratapkan bintang-bintang di langit. Beratapkan bintang-bintang di langit. Ya, tidur di alam terbuka sudah. Tidur di alam terbuka. Ya, di padang pasir. Nah, begitulah yang dikerjakan oleh Rasul dan para sahabat, bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Ya, tidur sampai subuh, singkatnya begitu. Nah, kemudian ya, dari esok harinya yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ya sampai tanggal 13 ya, jamaah haji umumnya berada di Mina. Berada di Mina dan selesai melontar jumrah tanggal 13 Dzulhijjah, 3 jumrah sekaligus ya. Maka jamaah haji itu bisa langsung mengakhiri ibadah hajinya dengan tawaf. Tawaf apa? Tawaf wada. Tawaf perpisahan namanya. Sebagaimana sholat, sholat itu diakhiri dengan salam, ya kan? Sholat yang kita kerjakan sehari-hari diakhiri dengan salam, maka ibadah haji diakhiri pula dengan tawaf wada tadi. Tawaf perpisahan. Selesai, katakanlah tawaf wada itu tanggal 13 sore misalnya. Tanggal 13 sore. Nah, langsung menuju Jeddah Airport ya, yakni keberangkatan misalnya pesawat di malam harinya, maka insyaallah ya si jamaah haji ini sudah tiba ya di tanah air esok harinya tanggal 14 Zulhijjah di pagi hari di Cengkareng itu. Di Cengkareng dia sudah berada di Cengkareng, ya, yakni tanggal 14 Zulhijjah. 14 Zulhijjah dari tanggal 7, ya, dia berangkat dari tanah air dan kembali ke tanah air tanggal 14 Zulhijjah di pagi hari. Berarti berapa hari semuanya? Kurang lebih 8 hari. Ya, kurang lebih 8 hari. Itu singkatnya begitu. Ya, singkat perjalanan haji seperti itu. 8 hari kurang lebih bisa itu ditempuh. Ya. Ini bagi yang mau, ya. Bagi yang mau ya seperti itu 8 hari singkat ya di berhaji bisa. Dan umumnya jamaah haji kita ini kalau haji reguler berapa hari? 40 hari. Kalau haji plus kurang lebih 3 minggu. Ya, atau 25 hari lah kurang lebih lah. Ya. Nah, itulah berkaitan dengan ya perjalanan ibadah haji. Dan tentunya sekali lagi ibadah ini ibadah yang sangat mulia, rukun dari rukun-rukun agama Islam. Dan bagi mereka yang mendapatkan predikat haji mabrur, tiada baginya balasan kecuali surga. Dalam hadis yang mulia Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa haji yang mabrur tiada baginya balasan melainkan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya wajib dikerjakan ibadah haji ini. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, cocok dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya saya harapkan bagi para jamaah haji bagi jamaah semua, bagi jamaah semua yang hadir di sini, lebih-lebih yang masih muda-muda ini, dari sekarang ya sudah store ONH. Dari sekarang sudah store ONH haji. Sudah daftar untuk haji. Ya, karena memang ibadah haji ini ibadah yang memerlukan fisik. Fisik yang prima sebenarnya. Jadi sangat nikmat sekali kalau kita bisa berhaji pada waktu pada masa muda ini. Ya, sekali lagi kita yang sangat bisa menikmati ibadah haji ketika kita berhaji pada ya masa muda ini, pada umur yang masih muda ini, dan ini nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya. Ya, sekali lagi ya, jangan ditunda-tunda dari sekarang ya, sudah berusaha untuk menyetorkan uang untuk ONH haji, daftar ya untuk pergi haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat sekarang, ibadah yang keempat yang dapat dikerjakan pula pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, wabil khusus 10 hari pertamanya ini, adalah bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya takbiran ya. Istilahnya takbiran. Kapan dimulai? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu di pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Hari Arafah sekali lagi. Hari Arafah ya, tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah ditandai dengan terbenamnya matahari pada tanggal tersebut. Jadi ada berapa hari itu? Ada 5 hari kurang lebih. Kita boleh takbiran. Silakan bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala mulai hari Arafah. Ba'da subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah ditandai dengan terbenamnya matahari. Ya, ada 5 hari kita bisa takbiran itu. Dengan kalimat takbir, misalnya kalimat takbirnya Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, yakni 2 kali takbir la ilaha illallah, 2 kali takbir lagi diakhiri dengan walillahil hamd. Walillahil hamd. Sekali lagi, lafaz takbir tersebut adalah 2 takbir la ilaha illallah, 2 takbir lagi diakhiri dengan walillahil hamd. Ya, contohnya Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, begitulah kurang lebih takbir yang masyru', yang disyariatkan, yang ada contohnya, yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, 2 takbir la ilaha illallah, 2 takbir lagi walillahil hamd. Ya, walillahil hamd. Walaupun ada versi takbir-takbir lainnya dari sahabat-sahabat Nabi, namun inilah yang populer di negeri kita, yang harus kita populerkan maksudnya. Yang harus kita populerkan seperti ini, dan tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Ingat, tidak ada tambahan-tambahan yang lain berkaitan dengan takbiran itu. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ini di zamannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di zamannya, ya, apa kata beliau dalam kitabnya Al-Fath Fathul Bari, kata beliau rahimahullahu taala, wa qad uhditha fi hadha az-zaman ziyadat ma la aslalah, kata beliau, telah terdapat di zaman ini, kata beliau, ini ulama abad ke-8 Hijriah, ya, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan sungguh telah terdapat pada zaman sekarang tambahan-tambahan yang banyak, ya, dari takbiran, dari lafaz takbiran yang tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kita tambah-tambahin loh. Tidak boleh kita menambah-nambah lafaz takbiran, ya, kecuali apa yang telah ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya tadi, ya, dua takbir, la ilaha illallah, dua takbir lagi, walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu takbiran ini masing-masing, ya. Masing-masing, tidak berjamaah, tidak pula, ya, dikomandoi atau apalagi dengan menggunakan alat musik. Dengan menggunakan alat musik atau yang semisal. Ini tidak ada contoh seperti ini, enggak boleh. Ya, ini tidak boleh kita mengerjakan takbir dengan, ya, seperti itu keadaannya. Atau bahkan keliling. Keliling lagi. Ini enggak boleh seperti ini, tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari para salafus salih takbiran keliling istilahnya. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya lagi yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa ini? Tanggal 9 saja. Cukup tanggal 9 saja, hari Arafah namanya. Maka disebut dengan puasa sunat hari Arafah. Yakni Nabi menjelaskan dalam hadisnya, dalam hadis yang mulia, tentang keutamaan siam ini. Puasa sunat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sana allati qabla wa sana allati ba'da. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah, maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Ya, ini pengertian dosa di sini, dosa apa? Satu, dosa kecil, bukan dosa besar. Ingat, bukan dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat nasuha, ya. Dosa besar harus dengan taubat nasuha. Adapun amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari-hari hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil. Contoh, dalam sebuah riwayat hadis yang mulia, Nabi bersabda kepada kita, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wa fi riwayah al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, antara salat-salat yang lima waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dalam riwayat yang lain, antara satu umrah ke umrah berikutnya, merupakan penghapus dosa atau pelebur dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apabila dijauhi dosa-dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kita lihat dari keterangan Nabi, bahwa amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari-hari hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi dosa besar harus dengan taubat. Harus dengan taubat, taubat nasuha. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan, ya, amalan mulia yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana tentang puasa 9 hari berturut-turut? Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, apakah ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Dan bagaimana kaitannya dengan ucapan Aisyah? Ketika Aisyah berkata dalam hadis Muslim, Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat." Kata beliau radhiyallahu taala anha. Artinya kata Aisyah, Aisyah berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasul, aku tidak pernah melihat Rasul. Aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa, ya, yakni terus menerus, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yakni lengkap 9 hari maksudnya, full 9 hari dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah." Ini kata siapa? Kata Aisyah. Namun ada hadis yang dipandang baik oleh para ulama hadis, di antaranya Syekh Al Albani, Muhammad Nasruddin Al Albani, ya. Hanya saya lupa tentang teksnya dan hadisnya ini, di mana Nabi pernah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini tentunya puasa sunat, ya, puasa sunat. Puasa sunat yakni tidak wajib. Dan jika misalnya di antara jamaah misal sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya, maka silakan lanjutkan, tidak ada masalah. Karena menurut keumuman hadis Nabi tadi yang di awal-awal kita baca, hadis yang keempat dari sahabat Ibnu Abbas, ya, berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka amal-amal saleh apa saja yang dikerjakan di dalamnya itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan untuk tetap mengerjakan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, ya, yang dibarengi misalnya dengan puasa Arafah. Puasa Arafah misal, ya, misal kalau tahun ini yakni hari raya Idul Adha jatuh hari Jumat, berarti hari Arafahnya hari apa? Hari Kamis, kan begitu, hari sebelumnya itu hari Kamis. Maka boleh, ya, puasa sunat ini digabungkan dengan puasa sunat hari Kamis, ya, atau ketepatan dengan puasa Nabi Daud bagi jamaah yang mengerjakannya ini. Maka boleh pula digabungkan dua niat dalam satu perbuatan. Dua niat dalam satu perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, inilah yang berkaitan dengan amal-amal salih yang dapat dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Silakan bagi para jamaah, jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini tentang keutamaan Dzulhijjah dan sekaligus amalan-amalan yang dapat dilihat dan dilakukan pada bulan Dzulhijjah, lebih khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pertanyaan, manakah yang lebih utama, berkurban dengan seekor kambing atau satu ekor sapi dengan patungan, yaitu bertujuh, tujuh orang begitu? Kita katakan di sini semuanya baik, ya, semuanya baik, utama, dan tidak kita katakan mana yang lebih utama, ya, mana yang lebih utama, karena memang yakni diperkenankan bagi satu orang yang sudah mampu berkurban untuk, ya, berkurban dengan seekor kambing atau domba, atau dia berserikat dengan teman-temannya yang lain, ya, mencapai tujuh orang, ya, untuk membeli seekor sapi. Nah, ini boleh seperti ini, ya, dibenarkan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan, rute perjalanan haji jamaah negeri ini apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Iya, kalau yakni pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang benar. Maka itulah yang benar. Begini contohnya ya. Yakni kebanyakan, dikatakan kebanyakan ya, aglabiahnya umumnya, jamaah haji kita berangkat, terutama bagi gelombang kedua ya. Untuk gelombang pertama tidak ada masalah. Untuk gelombang kedua, kebanyakan jamaah haji negeri ini, mereka menjadikan Jeddah Airport itu sebagai miqat makani, tempat dimulainya ya apa? Ihram umrah. Ihram umrah. Padahal tidak demikian. Dan tidak boleh menjadikan Jeddah Airport itu sebagai miqat, ya, tempat dimulainya ihram umrah. Karena jamaah yang berasal dari timur, timur ya, artinya dari negeri kita ini seperti negeri kita ya, dan yang semisalnya Malaysia, Thailand, Brunei dan yang semisalnya ini, dan juga Yaman ya, yang melintasi Yalamlam, maka wajib menjadikan Yalamlam sebagai miqat makani, tempat dimulainya ya ihram umrah. Jadi kita perkirakan saja kalau di masih pesawat ini ya, dari tanah air menuju Jeddah Airport itu kurang lebih kira-kira 15 menit sebelum mendarat di Jeddah Airport, pesawat akan melintasi Yalamlam. Ini ingat ini, pesawat akan melintasi Yalamlam. Dan Yalamlam adalah tempat atau miqat bagi mereka yang berasal dari selatan Saudi Arabia, yaitu seperti Yaman dan termasuk kita, negeri kita itu akan melintasi Yaman itu, selatannya Saudi itu ya. Maka begitu ya, pesawat ini akan ya apa namanya mendarat 15 menit sebelumnya, maka atau setengah jam sebelumnya sudah dipersiapkan memakai kain ihram bagi laki-laki, dan begitu ya melintasi Yalamlam. Dan biasanya kalau dengan Saudi Airlines itu ya akan diingatkan itu oleh kru pesawat ya, tentang miqat makani ini, yaitu Yalamlam yang akan dilintasi, yang akan dilintasi oleh pesawat tersebut ya. Maka jamaah haji sudah ya memulai ya, yakni ihram umrahnya itu di atas pesawat, dan ya memulai membaca atau start dari ihram umrahnya dengan membaca labbaika Allahumma umratan ya, labbaika Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajji. Nah begitu kurang lebih ya, labbaika Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajji. Nah barulah memperbanyak kalimat talbiyah ini di pesawat ini, di atas pesawat ini, belum mendarat itu, belum mendarat di Jeddah Airport. Jadi kalau di pesawat sampai mendarat di Jeddah Airport masih pakaian lengkap, pakaian biasa begitu maksudnya, bukan pakaian ihram, ini keliru. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Dan memang diwajibkan harus balik lagi itu ke Yalamlam. Ya, dengan bis. Kan enggak mungkin juga. Ya, balik lagi ke Yalamlam dengan bis. Ya, sekian puluh kilo. Sekian puluh kilo dilewati itu. Jadi ini satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar kalau menjadikan Jeddah Airport itu sebagai apa? Miqat makani. Ya, miqatnya itu. Itu sudah tidak benar ini, karena Nabi tidak pernah menyebut Jeddah Airport. Nabi tidak pernah dalam hadis yang menyebut Jeddah Airport, enggak pernah ini. Ya, Nabi hanya menyebut Yalamlam. Nabi hanya menyebut Yalamlam sebagai tempat ya miqat ya bagi mereka yang berasal dari selatan Saudi atau maksudnya Yaman atau yang semisalnya seperti negeri kita juga ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah melanggar wajib haji. Wajib ya manasiknya, maka sebenarnya dia wajib menyembelih ya, wajib per individu itu menyembelih seekor kambing ya sebagai pelanggaran ya, sebagai satu pelanggaran. Pertanyaan, bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban kepada pengepul? Ya. Kalau yang menjual adalah pihak ya, si pekurban atau wakilnya, atau maknanya di sini panitia kurban, maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Tetapi kalau kulit-kulit tersebut sudah diberikan, sudah didistribusikan kepada orang-orang yang menerimanya, lalu mereka ini yang menjualnya kepada si pengepul, nah ini boleh. Seperti ini boleh. Ya, seperti ini dibenarkan. Tapi kalau langsung panitia kurban yang menjualnya, ini tidak benar. Ya, maka itu sudah saya katakan tadi, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, panitia kurban wajib ya belajar hukum-hukum kurban. Wajib panitia kurban itu paham tentang hukum-hukum ya, yakni kurban. Mohon dijelaskan tentang fikih kurban, hak dan kewajiban sahibul kurban. Yakni dia berhak mendapatkan ya sebagian dari hewan kurban. Kemudian ya kewajibannya adalah kalau dia mengamanahkan kepada seorang, maka tentunya dia yakni menyisihkan sebagian uangnya untuk ya yakni panitia tersebut guna diberikan kepada tukang jagal misalnya. Ya, tukang jagalnya atau sebagai operasional ya yakni kurban tersebut begitu ya. Kemudian apakah panitia mendapatkan bayaran dan jatah daging? Maksudnya bayaran gimana di sini? Yakni yang jelas panitia dia boleh mendapatkan ya jatah dari hewan kurban tersebut, ya daging dari hewan kurban. Dan kalau disebut bayaran di sini, dia posisi dia sebagai apa? Posisi dia sebagai apa begitu ya? Kalau dia sebagai panitia dalam pengertian wakil, wakil si pekurban, maka tidak boleh mendapatkan bayaran. Tapi kalau dia juga berprofesi sebagai tukang jagal, nah ini ya merangkap ya, merangkap panitia, merangkap juga tukang jagal, mungkin dari sisi ya jasa dia ya yakni apa menyembelih ya menjagal hewan-hewan kurban tersebut ya, nah ini boleh, bisa dia mendapat bayaran ya, wallahu taala. Makan siang panitia dari hewan kurban ya boleh, tadi saya katakan. Berkaitan dengan walimah safar ya, apakah dibenarkan? Pertama, saya ingin bertanya dulu kepada jamaah, apa makna walimah? Apa makna walimah dan walimah ini dialamatkan kepada apa sebenarnya? Apa makna walimah, Pak? Apa makna walimah? Ketika dalam hadis disebutkan ketika Nabi mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf, ini salah seorang sahabat yang mulia ini, baru saja dia mengadakan akad nikah ya, dan itu diketahui oleh Rasul, maka Nabi katakan kepada sahabatnya ini, ini Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, kata Nabi ya, berwalimahlah engkau, laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, kata Nabi. Nah, sekarang apa makna walimah? Yakni nah, yakni walimah artinya boleh jamuan ya, atau suatu acara ya, suatu acara jamuan yang diadakan setelah akad nikah. Akad nikah, ingat. Ini namanya walimah. Ini definisi walimah. Nah di sini, apa di sini yang dimaksud dari pertanyaan ini? Pergi haji kan? Pergi haji kan? Tapi ini pergi haji, bukan nikah di sini. Salah alamat ini. Ini salah alamat namanya. Jadi tidak ada istilah walimah safar. Ya, tidak ada istilah walimah safar. Karena walimah itu pengertiannya hanya pada pernikahan. Ya, acara jamuan kan begitu, acara jamuan yang diadakan setelah akad nikah itu namanya walimah, itu definisi walimah. Ya, itu definisi dari walimah. Ya, ini dari sisi definisi dan temu. Berarti enggak ada walimah safar kan? Tidak ada walimah safar. Dari sisi definisi jelas tidak benar walimah safar. Yang ada walimatul urs untuk ya mereka yang menikah itu. Kemudian yang kedua, dari sisi sejarah. Kalau tadi yang pertama dari sisi makna. Yang kedua dari sisi sejarah, tidak ada sejarahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah safar. Begitu pula para sahabat. Begitu pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada walimah safar. Ini walimah haji kan? Untuk haji kan? Safar ini maknanya adalah haji, berhaji. Berarti disebut juga walimah safar itu disebut juga dengan walimah haji kan begitu. Ya kan? Nah, kalau dibenarkan adanya walimah haji, maka juga jangan seorang menolak ada walimah zakat. Betul enggak? Iya dong. Ya, seorang akan berzakat. Seorang akan berzakat ini. Dia akan adakan walimah. Dia akan mengeluarkan zakat, dia adakan dulu walimahnya. Namanya walimah zakat. Enggak ada seperti ini. Ya, dan begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya. Jadi sekali lagi, ya berkaitan dengan walimah hanya walimah ya al-urs. Tidak ada walimah safar. Maka ini adalah bid'ah munkarah. Bid'ah munkarah. Ya, yang diada-ada, tidak ada contoh dari Nabi dan terkena dengan hadis Nabi yang mulia, hadis Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, maka tertolak, kata Nabi. Sia-sia. Sia-sia mengadakan walimah seperti itu. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, tidak diadakan yang seperti ini. Bahkan lebih anehnya lagi, ya, ini bisa kita lihat pada sebagian masyarakat sudah mengadakan walimah safar, ya. Kemudian tiap-tiap malam selama 40 malam, bayangkan, selama 40 malam diadakan pula acara, ya, acara khusus lah intinya, ya, entah namanya apalah, namanya tahlilan lah apa namanya, yang jelas acara khusus tiap malam, bayangkan. Dan apakah gratis di situ? Enggak gratis, ya. Sahibul hajah, ya, pasti mengeluarkan apa? Mengeluarkan, ya, makanan, minuman kan begitu. Ya, kalau taruhlah misal satu malam 1 juta, berarti kali 40 berapa? Nah, itu kan hampir sama dengan WNH-nya atau melebihi dari WNH-nya. Ya, sedangkan WNH hanya 35 juta kan? WNH haji itu hanya 35 juta kan begitu per orang. Ini sampai 40 juta. Sampai 40 juta kalau per malam itu 1 juta dikeluarkan untuk makanan, minuman, konsumsi, ya, masyarakat yang hadir kan begitu, tetangga-tetangga yang hadir pada acara itu, ya. Nah, ini sangat, ya, berlebihan seperti ini. Takalluf, ya, ini sangat membebani dan berlebihan, dan tidak boleh seperti ini. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, yang seperti ini. Pertanyaan, saya belum mampu berkurban sendiri. Kemudian saya patungan dengan beberapa orang. Bagaimana dalam timbangan agama? Ya enggak boleh atau tidak wajib berkurban. Ya tidak wajib dia berkurban karena dikatakan belum mampu berkurban. Ya belum mampu berkurban maka tidak wajib berkurban. Apakah boleh berkurban di kampung? Ya. Ya, ini seorang tinggal di kota, kemudian kurbannya di kampungnya begitu. Ya boleh saja dia berkurban di kampung halamannya, kalau memang di sana tidak ada orang yang berkurban. Ya tidak ada orang yang berkurban, maka silakan berkurban di kampung halaman. Namun kalau sudah ada orang-orang yang berkurban di sana, ya kita kurban di tempat kita tinggal kan begitu. Itu lebih utama kita berkurban di tempat kita tinggal. Apakah dalam satu keluarga cukup yang berkurban satu orang saja? Ini dikembalikan siapa yang punya uang. Kalau semua anggota keluarga semuanya punya uang, semuanya dianggap mampu berkurban, maka masing-masing mereka berkurban. Masing-masing mereka wajib berkurban. Mana yang didahulukan antara berkurban dengan membayar hutang? Bayar hutang dulu, ya. Jangan kurban, bahaya. Hutang dilunasi terlebih dahulu. Tahun ini dilunasi terlebih dahulu hutangnya, insya Allah tahun depan bisa berkurban. Ya. Jangan terbalik ya, jangan berpikirnya terbalik gitu. Jika seorang ingin berkurban di masjid yang sunnah, apa hukumnya? Berkurban itu di tanah lapang, di tempat terbuka, bukan di masjid, nggak boleh masjid, kotor nanti. Ya, ini tempat terbuka di tanah lapang, ya, bukan di masjid. Ingat ya. Nggak ada tapi berkurban ya dipotong kambingnya di Masjid Nabawi nggak ada. Kenapa? Kenapa? Ini kenapa ya ini kita berkurban di tempat yang terbuka kenapa? Karena ini adalah syiar, syiar agama Islam, syiar agama Islam kan begitu. Ya. Tadi yang perlu saya tanyakan saya lupa dan sekarang baru ingat, yakni bagi yang berkurban dia menahan diri dari rambut dan kuku. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa hikmah di balik itu? Siapa yang tahu? Apa hikmah di balik itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa hikmah di balik itu semua? Ya ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya. Kalau tidak salah dalam kitabnya Durus Aqadiyah Mustafadah Minal Hajji, pelajaran-pelajaran berharga, pelajaran-pelajaran akidah yang dapat dipetik, yang dapat dipetik dari ibadah haji. Beliau jelaskan, ya. Beliau jelaskan bahwa hikmahnya adalah agar si pekurban bisa merasakan ya apa yang tengah dirasakan oleh orang yang sedang berihram haji atau umrah. Yaitu bagi mereka yang berihram haji memiliki sekian banyak larangan-larangan. Di antaranya adalah tidak boleh mencukur rambut dan memotong kuku. Nah itu dia. Itu hikmahnya. Ya, sebagaimana ya puasa ya memiliki hikmah yang banyak, diantaranya agar orang yang berpuasa ya bisa merasakan lapar yang tengah dirasakan oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir. Nah, begitulah kurang lebih yang berkaitan dengan masalah hikmah di balik itu semua. Ini banyak pertanyaan yang mirip ya, yang sama. Bagaimana tata cara badal, cara membadalkan haji, cara membadalkan yakni menggantikan haji orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi berkaitan dengan badal haji, pertama ini disyariatkan, jelas ada nasnya dari Nabi tentang badal haji. Tentunya pertama orang yang membadalkan haji orang lain, dia sudah berhaji terlebih dahulu untuk dirinya. Ya. Yang kedua, ya, pihak yang membadalkan itu adalah pihak yang amanah dan dia paham ilmunya sesuai dengan contoh Rasul, mengerti tentang manasik haji yang tepat yang benar. Ya. Kemudian ya, yakni yang berikutnya lagi boleh bagi orang yang membadalkan haji orang lain itu menerima sejumlah uang dari keluarga ya si mayit yang dibadalkan hajinya itu. Ya, karena memang jelas perlu transportasi, perlu ya untuk membeli hadiu dan lain sebagainya kan begitu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan antara keluarga si mayit ya dengan orang yang akan membadalkan haji itu, nah ini bisa dilaksanakan ya. Kita yang berkurban apakah wajib menyembelih hewan menyembelih sendiri? Ya kalau kita bisa maka itu yang lebih utama, afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau menyembelih hewan kurbannya itu dengan tangan beliau sendiri dan pernah juga beliau mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bolehkah puasa sunat niatnya digabung dengan puasa qadha? Nah ini beda ya, seperti ini beda. Puasa sunat jelas sunatnya, seperti sunat kemis, seperti puasa Nabi Daud, jelas sunatnya. Tapi puasa qadha adalah puasa wajib, maka tidak boleh digabung antara sunat dengan yang wajib. Tidak boleh digabung antara yang sunat dengan yang wajib dalam satu perbuatan. Ini dua niat tadi dengan satu perbuatan. Ini berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan motong kuku bagi yang berkurban, yakni berdasarkan hadis Nabi tadi sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 Dzul Hijjah, walaupun misal ya si pekurban ini baru motong hewan kurbannya tanggal 12, 13 Dzul Hijjah, tetapi larangan sampai tanggal 10 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang sudah mengumpulkan ya uangnya untuk pergi haji, namun tidak dapat berangkat karena faktor kesehatan, ya mungkin dia lumpuh dan sebagainya, sampai betul-betul tidak bisa berangkat haji karena penyakitnya yang luar biasa ini, maka bisa dibadalkan, bisa dibadalkan oleh orang lain. Berkaitan dengan orang yang belum mampu berkurban, amalan apa yang mendapat ganjaran seperti orang yang berkurban? Ya, ini perlu difahami bahwa orang, ya ini siapa saja dari kaum muslimin yang belum mampu berkurban, maka sudah mendapatkan pahala dari doa Nabi SAW. Ya, ini ketika Nabi berkurban, ya, maka Nabi berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa an ummati man lam yudahi. Ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku, untuk seluruh anggota keluargaku dan untuk umatku yang belum mampu berkurban, kata Nabi. Jadi sudah mendapatkan ya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berusaha untuk dapat berkurban ya tahun berikutnya, kan begitu. Artinya sekali lagi sudah mendapatkan doa dari Nabi, berdasarkan doa dari Nabi tadi, dan tentunya berikutnya, tahun-tahun berikutnya diusahakan untuk dapat berkurban. Pada saat di pagi hari raya, apakah ada mandi terlebih dahulu? Ya tentu, ya tentunya, yakni sebelum ya seorang memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki untuk berhari raya, untuk sholat hari raya, maka ya mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Dalam satu keluarga, apakah dapat diwakilkan seluruh anggota keluarga dengan satu ekor kurban? Iya tentunya, ketika si pekurban ya ini seperti kepala keluarga, ya ketika dia menyembelih hewan kurbannya atau pada saat hewan kurban itu disembelih oleh wakilnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku dan untuk seluruh anggota keluargaku. Artinya bahwa seluruh anggota keluarga akan mendapatkan pahala dari hewan kurban tersebut. Ya, walaupun yang berkurban hanya kepala keluarga saja, tetapi untuk masalah pahala mereka juga bisa mendapatkannya ya melalui doa tadi yang diucapkan oleh si kepala keluarga. Ya, wallahu ta'ala. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih didahulukan antara akekah dengan kurban? Ya tentu akekah terlebih dahulu, karena akekah itu sekali seumur hidup. Ya sekali seumur hidup. Ini kalau memang ya masalah keuangan tidak memungkinkan. Ya tapi kalau memungkinkan, maka belilah dua ekor kambing, yang satu untuk akekah dan satu lagi untuk kurban. Nah, ya kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan tentang walimah safar yang tidak ada contoh, nah yang ada contohnya adalah kebalikannya. Ya, ketika seorang sudah yang pergi haji ini sudah sampai di tanah air, maka dia boleh mengundang saudaranya, tetangganya, ya makan di rumahnya. makan di rumahnya. Ini ada contohnya di sini. Ya. Pertanyaan mana yang didahulukan berangkat ibadah haji, yaitu orang tua kah atau diri kita sendiri, kita atau diri kita terlebih dahulu? Tentu orang tua dulu ya, kalau memang kita tidak mencukupkan uangnya ya, tentunya orang tua dahulu yang didahulukan berangkat haji, baru setelah itu ya kita yang berangkat haji ya. Dan maka dengan demikian mudah-mudahan yakni langkah-langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali pertanyaan yang sama ya. Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin langsung bertanya? Doa yang mana? Doa Nabi tadi. Ya, Allahumma, Allahumma hadza anni ya wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah hewan kurban dari diriku ya dan untuk anggota keluargaku. Ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku dan untuk seluruh anggota keluargaku. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya boleh dengan bahasa Indonesia, boleh. Bahasa boleh dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku dan untuk anggota keluarga. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum. Kalau yang menjelaskan sesuatu yang mewakilkan itu, niat yang mewakili itu dia terkait. Bagaimana? Kan kita mewakilkan. Mewakilkan kepada wakil. Ya. Baik. Yang kuasakan dia yang panitia. Ya. Terus niat panitianya juga seperti itu. Nah, tentu begini. Ya, kalau ya yang menyembelih kita sendiri ya atau yang menyembelih adalah wakil kita atau dalam hal ini panitia, maka ketika ya yang menyembelih ini menyembelih hewan kurban, cukup dia membaca bismillah. Ya, bismillahi Allahu Akbar. Tidak perlu dia menyebut nama si pekurban. Ingat ya, tidak perlu dia menyebut nama si pekurban. Kenapa? Karena Allah sudah tahu, Allah Maha tahu ini hewan kurban siapa. Paham di sini? Allah Maha tahu, Allah Maha tahu ini hewan siapa, ini hewan kurban siapa. Jadi nggak perlu disebut nama si pekurban, itu nggak perlu disebut namanya. Cukup kita menyebut bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi tidak perlu kita sebut nama si pekurban. Begitu si pekurban ini menyembelih hewan kurbannya, maka dia setelah itu berdoa, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Sebentar. Baik, silakan. Apa memang wajib menyaksikan tanpa kalau tidak wajib. Tidak wajib kita menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Tidak wajib untuk disaksikan oleh kita sendiri. Boleh, karena kita sudah mewakilkan kepada orang atau panitia, boleh. Yakni langsung dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan. Nah, dan semua haji adalah akbar. Semua haji adalah akbar. Ya, sekali lagi, semua haji adalah akbar. Ya, semua haji adalah akbar dan tidak ada yang dibeda-bedakan dalam masalah ini. Nah, hanya saja memang ketepatan muwafaqah, ya, ketepatan di zaman Rasul wukufnya itu pada hari Jumat. Wukufnya pada hari Jumat. Wallahu ta'ala. Puasa dari tanggal 1 sampai Iya, dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani, saya lupa mengenai redaksinya dan lafadznya. Intinya ya hadis tersebut ya kedudukannya baik dan bisa diamalkan. Ini bagi mereka yang mau saja. Bagi yang mau saja boleh ya di 9 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya artinya sekaligus sampai tanggal 9 ya hari Arafahnya begitu. Boleh dikerjakan 9 hari berturut-turut wallahu taala alam. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah. Tidak bertentangan dengan hadis Aisyah ketika Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qat." Saya tidak pernah melihat Rasul puasa penuh 10 hari pertama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi sekali lagi tidak bertentangan dengan hadis Aisyah ini. Karena boleh jadi Aisyah tidak mengetahui bahwa Nabi sedang berpuasa dan itu dilaksanakan berurutan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Sekarang saya tanya kepada jamaah. Ya. Nabi itu berapa istrinya, Pak? Berapa istri Nabi? 9. Aisyah kebagian berapa malam? Aisyah kebagian berapa malam? Dalam giliran, dalam digilir itu oleh Nabi. Mendapat giliran, mendapatkan 2 malam. Ya, gilirannya dan ya satu lagi yang diberikan oleh Saudah binti Sam'ah. Saudah binti Sam'ah yang sudah berumur itu, dia ingin mendapatkan ridhonya Rasul, sehingga Saudah ya menghadiahkan malam gilirannya itu kepada Aisyah atau untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Nabi akan bermalam di rumah Aisyah berapa malam? 2 malam berarti kan? 2 malam. Selebihnya di mana? Malam-malam yang lain di mana? Di rumah istri-istrinya yang lain. Nah, kan begitu. Jadi untuk ya, misalnya Aisyah sudah mendapatkan 2 malam. Maka Nabi akan menggilir istri-istrinya yang lain. Yang 7 itu. Yang sisanya 7 orang kan? Ya kecuali Saudah. Ini enggak dihitung Saudah. Saudah ini istri yang ke-8. Aisyah istri yang ke-9 kan begitu. Maka Aisyah akan mendapatkan giliran malamnya bersama Nabi setelah 7 malam ke depan kan gitu. Ya kan? Setelah 7 malam ke depan. Ya. Maka Aisyah akan mendapatkan malam yang ke-8, malam yang ke-9. Nah, begitu lagi ya. Terus Nabi akan bermalam di rumah-rumah istrinya sehingga boleh jadi Aisyah tidak mengetahui dalam hal ini bahwa Nabi pernah mengerjakan puasa itu berturut-turut ya 9 hari ya wallahu taala alam. Nah. Ada pertanyaan? Pahala untuk keluarga itu apakah keluarga kita ke bawah atau masuk orang tua nenek? Iya, anggota keluarga. Siapa anggota keluarga kita? Siapa menjadi anggota keluarga kita, maka mereka lah yang mendapatkan pahala dari hewan kurban tersebut. Ya. Kalau untuk orang tua atau mertua atau ya, anggota keluarga kita siapa? Anggota keluarga inti kita siapa? Ya, begitulah kurang lebih. Ya, anggota keluarga inti itu siapa? Kita sudah paham. Ya, kecuali kalau memang misalnya orang tua kita menjadi anak kita tinggal di rumah kita misalnya, maka ya ini mudah-mudahan mereka tergolong dari ya ini anggota keluarga kita juga. Ya, walaupun memang ada di antara orang tua itu ya ini tidak bergabung dengan tidak berada di rumah anaknya kan begitu. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, ada lagi pertanyaan, Pak? Nah, silakan. Istilah titip doa ya. Nah, ini menjadi permasalahan ya bagi jamaah haji, karena ada di antara jamaah haji kita itu dari tanah air dia sudah terbebani apa? Dengan doa orang sekampung. Dengan doa ya untuk orang sekampungnya itu. Ya, ada semacam waiting list-nya itu. Ya, daftar tunggunya itu. Nomor 1 siapa, 2 siapa, terus orang sekampungnya. Ya. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari negeri kita ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang seperti ini, tidak ada contoh seperti ini. Ya, ini yang terbaik adalah kita berdoa sendiri. Yang terbaik adalah kita berdoa sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ada lagi? Masih ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Langsung aja, Pak. Tadi sudah saya jawab berkaitan dengan panitia yang merangkap tukang jagal, maka si panitia ini akan mendapatkan upah dari sisi ya pekerjaannya tadi, yaitu menyembelih ya hewan-hewan kurban tersebut. Wallahu ta'ala. Nah. Ada lagi? Oke, Mbak. Biasanya di sekolah itu kan ada yuran konsisten, yuran untuk beli kambing. Ya, kalau pengertian seperti itu, Pak, maka tidak disebut sebagai hewan kurban. Itu sembelihan biasa. Ya, adalah sembelihan biasa, bukan hewan kurban. Kenapa? Karena siswa-siswa itu belum dianggap mampu berkurban. Misal, dalam satu kelas terdapat 30 siswa. Masing-masing siswa mengeluarkan 100 ribu. Berarti berkumpul berapa juta? 3 juta. Beli seekor kambing. Nah, kambing ini tidak dinamakan sebagai hewan kurban. Ya, dia dinamakan sebagai hewan sembelihan biasa. Bukan hewan kurban dia. Ya, bukan hewan kurban walaupun disembelihnya pada saat ya, kurban atau hari-hari kurban dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Maka tidak disebut sebagai hewan kurban, tetapi disebut sebagai hewan sembelihan biasa. Kepala apanya nih? Mungkin kalau pahala sodako ya barangkali ya. Artinya ya, yang mendapatkan ini adalah pahala yakni dari orang tuanya barangkali ya. Gitu lah. Pahala sodako. Kalau yang tadi dari sholat diberikan bersama guru-gurunya kan. Juga tidak ada contoh. Tidak ada contoh yang seperti ini. Jadi kalau guru-guru sekolah itu sudah mampu berkurban, maka mereka wajib berkurban. Jadi tidak seperti itu caranya. Ya, tidak demikian caranya. Nah, ada lagi, Pak? Masih ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.